والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ولهذا لمن؟ كتاب لنا menimbang hal tersebut, yaitu bahasanya kesalahan jika terang-terangan, maka dampaknya untuk banyak orang. Jika sendiri-sendiri, maka dampaknya hanya pada pelakunya. Syariat mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir, namun tidak mewajibkan untuk membunuh orang kafir yang maqtul ali, bisa ditangkap. Meskipun beda adalah tidak mewajibkan untuk membunuh, meskipun jadi orang kafir berasal dari kafir harbi. Bahkan idza usira ar-rajul, jika ada seorang dari orang kafir harbi itu tertawan karena peperangan atau tidak peperangan, semacam lalu itu membuatnya terdampak ke tempat kita atau salah jalan, ayuhat atau ditangkap dihilangkan dari budaya, maka penguasa dalam hal ini menyikapi orang kafir ini dengan al-aslah, lakukan hal yang terbaik. Di antara pilihan untuk membunuhnya, membuat budaknya, melepasnya cuma-cuma, ataukah meminta tebusan kepadanya, tebusan dengan harta ataupun dengan pecahannya nyawa. Indah terkubah ini melintas nama. Dan inilah pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun sebagai ulama berpandangan bahasanya melepasnya cuma-cuma atau meminta tebusan itu sudah mansukh. Kitab wal majus, ada pun ahli kitab dan majusi, maka mereka diperangi sampai mereka masuk Islam atau mereka memberikan jizyah dari tangan mereka, dan umsarirun, mereka adalah orang-orang yang hina. Wa man sibahum, ada pun orang kafir yang lain, maka fukuha ahli fikih berselisih pendapat apakah boleh mengambil jizyah dari mereka apakah tidak. Karena cuma layak kutunaha illa anna ammatahum, akan tapi mereka fukuha tidak mengambil jizyah minal Arab, jika dari orang Arab. Ini Arab catatan tadi. تشهية وقد ذكرنا ضابطا annahu idza kana at-tahdhiru at-tahdhiri 'ala al-mukallafi fa huwa tashahhiyun 'ala shahwatihi wa ma yuridu wa idza kana at-tahdhiru at-tahdhiru min ajli maslahati fa huwa maslahiyun wa laysa 'aidan ila shahwatil insani. Nah, maka penguasa itu diberi yukayak pilihan, empat pilihan, membantainya, mempermudahnya, al-manu, yaitu melepasnya mejanan dengan cuma-cuma atau perusahaan dengan harta atau dengan orang. Di dalam perusahaan tersebut terdapat jadatun tambahan atau manfaat. Waqad marra hadza min qabl, dan ini telah kita bahas sebelumnya. Yang intinya ya, diperbolehkan hadiah saat pelunasan atau setelah pelunasan. Bukan hadiah ini mendapatkan pilihan, empat pilihan, membunuh, memperkuda, melepasnya cuma-cuma atau tidak terpisah dengan harta atau dengan jiwa. Fihi ziyadatun au manfaatun, yang tebusan itu boleh jadi manfaat jasa ataupun tambahan harta. Wal khiyar, hak pilih di sini adalah maslahi, menimbang maslahat dan bukan tasyahi seenaknya. Dan telah kami sebutkan dhabit dalam masalah ini. Bahasanya jika hak pilih itu adalah litasyhil, untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf, fawa tasyahi, maka itu mana yang enak? Ala syahwat itu untuk keinginannya dan apa yang dia inginkan. Misal kafarah sumpah, maka tiga yang pertama adalah boleh milih, boleh milihnya terserah, maka cari mana yang longgar, mana yang enak. Wedakan takhyir, namun jika hak pilih itu adalah karena maslahat, fa maslahi, maka menimbang mana yang paling maslahat. Tidak boleh hanya aidan kembali pada syahwatul insan, keinginan seseorang. Kita harus menimbang manakah yang paling manfaat. Misalnya pembelanjaan harta kaskom pejema, itu penguasa punya kewenangan untuk membelanjakannya. Maka kaidah ini berlaku. Dia tidak boleh suka-suka, namun hanya boleh membelanjakannya untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk rakyat. Untuk orang yang memegang harta anak yatim, ketika punya hak pilih ini untuk makan anak yatim, maka dia punya dengan dari duit tersebut, sumbangan orang untuk si yatim ini, dia hanya boleh membelikan mana yang paling manfaat, paling murah, paling gak boleh dia seenaknya. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinu min hadithi Buraidah ibni al-Husayyib al-Husaybi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza amara amirun ala jaisin aw sariyatin amarahu bitaqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khairan wa dzakara asya'a minha annahum yuqatiluna al-kufara illa ayyusallimu illa ayyuslimu aw yuqtu al-jizyata wa ala hadha fal qawlu ar-rajihu fi hadhihi al-mas'alati anna al-jizyata tukhadu min jami'i ajnasi al-kufari min al-yahudi wal-nasara wal-majusi wal-musyrikina wal wasaniyina wasyuyu'ina di annana idha akosna minhum al-jizyata sorol zuhuru lidinil islami wahum adillakun hatta yukul jizyata an yadid wahum sogirun. Nah, adapun berkaitan dengan jizyah, maka Al-Quran menegaskan adanya jizyah untuk dua kelompok manusia, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan sebutan ahli kitab. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah dari tangan mereka. Di sini terdapat faedah penting. Al-Taubah 29 ini Allah menyebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Padahal realitanya mereka beriman dengan Allah, meskipun mereka meyakini Allah kemudian punya anak. Mereka beriman dengan hari akhir, meskipun mereka tidak mengharamkan amin dari Allah dan Rasulnya, dan tidak berkaitan dengan agama yang hak, itulah ahlul kitab. Maka perangilah ahlul kitab sampai mereka membayar jizyah. Wasabat fi sunnah, dan terdapat dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari Majusi daerah Hijr di Yaman. Sedangkan mereka Majusi penimba api. Mereka bukan ahlul kitab. Ini kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Wasabat dan terdapat dalam hadis dari Huwaidah bin Usayyib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memerintahkan pimpinan ala jaisin memimpin tentara ataukah pasukan, maka Nabi bertakwa, kepada Allah dan menimbang keadaan kaum muslimin dan memperlakukan kaum muslimin yang bersamanya dengan baik. Kemudian disebutkan beberapa yang lain. Yang terakhir, dalam mereka membayar orang kafir kecuali jika mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini maka pendapat yang rajih untuk masalah ini jizyah bisa diambil dari semua jenis orang kafir. Penyakit asal ini jizyah umus. Yang kedua adalah an yadin, di sini artinya langsung. dengan pengertian kita tidak menerima pembayaran jizyah seandainya orang tersebut mengirim utusan, dia wakilkan pada karyawannya yang muslim, misalnya. Tidak boleh, harus dia sendiri yang datang ke kantor jizyah. Manapun maka kita katakan si zimmi itu harus datang membawa jizyahnya. Kita katakan si zimmi kepada zimmi itu baru titik dua. Titik dua ini salah. Fanakulu li zimmi titik dua. Labuda anta kefi jizyah, engkau harus datang membawa jizyah. Anta ya daga atau ya diga tanganmu. Walaupun tak, meskipun kau adalah akbar manjakun dari Yahudi dan Nasar, pembesar yang paling hebat dari Yahudi dan Nasar, tetap harus langsung. Dan dua makna di atas itu adalah dua makna yang benar, sehingga kita maknai dengan dua-duanya. Fala Buddha, maka kita harus menampakkan kekuatan kuat dan hebat ketika memuji saya dari mereka. Kita tidak lama mengambil dari mereka Ardhim Mustajibdin, mengambilnya orang yang minta-minta Mustajibdin minta-minta, karena seakan-akan kita yang memotivasi mereka. Pernah kuduhat, tetapi kita mengambilnya dengan penuh kekuatan. Demikian juga Anyadin dari tangan, yaitu maksudnya mempersyaratkan satu. Anjadi sari tangan ayat mubasyaratan itu langsung tanpa perantara. Fa'alah adana pun, maka berdasarkan hal ini kami katakan pendapat yang rajih dalam masalah ini bisa diambil dari semua orang kafir. Jika dia menolak, maka kita perangi. Maka adanya persyaratan dia bagaimana dalam ayat jizya dengan persyaratan harus dari ahli kitab, itu tidaklah diinginkan. Buktinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ijazah jizya dari Majusi. Bahwa padahal lelang kita pun beritifak dengan sepakat ulama, mereka tidak punya kitab suci. Ya, Majusi tidak punya kitab suci. ittafaqu. Summa ittafaqu hatta qala Umar bin Khattab li Abi Bakr radhiyallahu anhu ma kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa idza qaluha faqad ashabu minni bima ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Faqala lahu Abu Bakr fa inna zakata min haqqiha wa wallahu wallahi law mana mana'uni law mana'uni inapan kanu yu'adunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala manaiha. Qala Umar fama huwa illa an ra'aitu Allaha qad syaraha sadra Abi Bakr liqitali fa'alimtu annahu haqqu. Nah, adapun kelompok yang mumtani atin bersenjata, yaitu maknanya indaha mana'ah, dia kelompok ini memiliki pelindung diri yang menjaga dan melindungi dirinya, yaitu senjata. Kelompok yang bersenjata inta sahabat ilal Islam yang ngaku-ngaku Islam namun menolak untuk melaksanakan sebagian syiar Islam, persyarat Islam yang mutawatir dan zahir. Sudah dikenal dan dasarnya itu satu hal yang mutawatir, maka wajib berjihad memahaminya dengan sepakat kaum muslimin, sehingga agama dan ketaatan semuanya adalah untuk Allah. Dalilnya sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi dan semua sahabat radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka padahal tawakuf dan bimbang tentang hukum memerangi orang ini sebagian sahabat, misal Umar. Umar tawakuf dan mereka sepakat. Hatta sampai Umar berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimanakah bisa-bisanya engkau perangi manusia? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika mereka mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka kecuali dengan haknya kalimat la ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah, dan perhitungan untuk mereka itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka melakukan hal ini nifaqan ataukah mereka adalah orang yang tulus beriman, kita tidak mengurusinya. Yang jadi urusan kita orang tersebut menunaikan hak Islam, maka kita sikapi sebagaimana layaknya kaum muslimin, ataupun detailnya hukumnya di akhirat fahisabum ala Allah, apakah mereka itu benar-benar berislam ataukah cuma pura-pura. Maka dan Abu Bakar pun menanggapi perkataan Umar dengan mengatakan sesungguhnya zakat adalah hak kalimat la ilaha illallah. Maka demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan anak kambing yang dulu mereka serahkan sebagai zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku akan memeranginya karena mereka mencegahnya dan tidak mau membayarkannya. Umar mengatakan, maka tidaklah yang benar kecuali tidaklah hal tersebut. Kecuali aku lihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat, fa'alim maka sadarlah aku anul haq, bahasanya itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya Umar yang semula tidak sepakat pun jadi sepakat. في آخر الزمان أحداث الأثنان شبهاء الأحلام يطورنا من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتقلوا على العمل وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لأن أدركتم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين وتخرج من بينهما معرفة تلي قتلهم أولى طائفتين maka terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kafiratin dari banyak sana bahasanya Nabi memerintahkan kita untuk memerangi Khawarij di antara dalilnya itu Nabi dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saya akan muncul sekelompok orang di akhir zaman mereka adalah anak-anak muda Ahdatul Asnan Subahul Ahlam namun bodoh-bodoh. Ya kuruna mereka mengucapkan min qawlil khayril bariyah sebagaimana ucapan khayril bariyah sebaik-baik makhluk yaitu manusia. Ya kuruna min qawlil khayril bariyah mereka mengucapkan ucapan baik-baik makhluk itu ucapan orang yang beriman itu Al-Quran namun la yajalisu imanuhum hanajirahum akan tapi keimanan mereka itu tidak melewati tenggorokan mereka maksud iman di sini adalah baca Al-Quran mereka sebagaimana dalam berbagai lafaz yang lain sebagaimana nanti lafaz yang nanti tadi jawizu qira'atuhum taraqihim kita di sini Al-Quran membaca Al-Quran disebut iman karena memang semua amal sholat adalah bagian dari iman. Yang berikut. yakuna min ad-din, mereka melesat keluar dari agama sebagaimana as-sahmu, anak panah melesat meninggalkan ramiyah. Ramiyah itu sasaran hewan buruan. Maka artinya mereka melesatnya demikian jauh dan demikian hebat. Nabi permisalkan bagikan anak panah mengenai hewan yang dia tuju, ini ramiyah namanya. Nanti masih pemulus 14. Artinya daya dorongnya sangat-sangat kuat dan hebat. Ya, ramiyah itu binatang sasaran, bukan busuk. Busuk besarnya kaus. Fa'ayna malakitumuhum, maka di mana saja kalian jumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada ganjarannya bagi orang yang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Kemudian adalah salah satu ayat muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar kelompok orang dari umatku, mereka membaca Quran, memohon bacaan mereka, dan bacaan mereka jika dibandingkan bacaan Quran kalian para sahabat, jika dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya. Salat kalian dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran, mereka kira maksudnya Al-Quran itu mendukung mereka, padahal Al-Quran itu membantah mereka. Baca Al-Quran mereka itu tidaklah melebihi tawtihim latujawi jubi'atun tawtihim. Baca Al-Quran mereka itu tidak melebihi leher-leher mereka, kerongkongan mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam bagaimana anak panah melesat meninggalkan binatang sasaran. Seandainya tentara yang memerangi mereka itu mengetahui makudiyalahu min ala lisan nabiyihim, ganjaran yang diberikan pada mereka melalui lisan nabinya, latakalu ala al-aman, misalnya mereka tawakal dari amai. Artinya di catatan kaki itakalu ala al-aman ani istasau ala dari, mereka dalam beramal mencukupkan diri dengan itu, sudah memerangi khawarij dan malas beramal setelah itu. Berkaitan dengan di catatan kaki yang buku asam naramia bagikan anak panah melesat dari binatang sasaran. Taulah maksud selisih pendapat tentang khawarij, apakah kafir ataukah tidak. Nah, sebagian mereka ulama mengatakan khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darahnya jika ada orang-orang kafir. Jangan Ali bin Abi Thalib waktu ikhtalafa qawluhu fihim, perkataan Ali bin Abi Thalib tentang mereka itu beda-beda, terkadang dia mengatakan mereka kafir dan terkadang Ali mengatakan mereka bukan kafir, bahkan mereka kafir dari kekafiran. Maka di antara alasan ulama yang mengatakan bahasanya khawarij itu kafir karena Nabi mengatakan dia buku ya buku minal Islam sama ya buku asamu minal ramiyah, ini jadi landasan. Tapi yang benar, bagaimana kata beliau presidennya, tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan khawarij. Kata beliau presidennya, tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan khawarij. Kafir untuk khawarij muncul di buku hak belakangan setelah itu. Jika berdasarkan hal ini, maka yang benar khawarij itu tidak kafir. kafir, teman fasik. Ada pengungkapan lafaz itu menunjukkan betapa jauhnya mereka. Pengungkapan hiperbol menunjukkan betapa jauhnya mereka dari ajaran Islam. Dan faedah lain dari hadis yang kita baca, kita tidak boleh tertipu dengan ibadahnya orang yang orang yang rusak ibadahnya, orang yang sesat. Kita tidak boleh tertipu dengan ibadah orang yang sesat. Maka ada orang yang sesat ibadahnya lebih hebat daripada para sahabat. Apakah ini benar menolong dia menjadi tidak sesat? Tidak, tetap sesat. Banyak orang, sebagian orang tertipu dengan ibadahnya orang yang ahli ibadah, dianggap ibadahnya rajin, dianggap akidahnya lurus. Padahal itu tidak mesti. Maka yang benar, orang kita tidak boleh terkecoh dengan ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang luar biasa, dan menyebabkan kita beranggapan bahasanya akidahnya dan keyakinannya adalah hak dan benar. Banyak orang awam tertipu masalah ini. Namun kita seharusnya tidak tertipu. Nabi telah memvonis khawarij itu sesat. Namun Nabi katakan ibadahnya mereka dengan pada kaliannya aku lebih hebat mereka dalam maksud celaan. Kemudian dari Abu Sa'id dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah hadis dalam hadis ini menciptakan khawarij yaqtuluna ahlul iman, mereka membantai orang yang beriman. Wayada'una ahlal awthan, dan mereka biarkan, mereka tinggalkan orang-orang musyrik penyembah berhala. Sungguh jika aku menjumpai mereka, aku akan membantai mereka sebagaimana membantai untuk kaum 'Ad. Dalam satu riwayat Muslim, akan ada pada umatku dua kelompok besar, kemudian akan keluar dari keduanya ma'rifatun, kelompok yang menyimpang. Maka tali yang mengurusi petlahum pembunuhan khawarij yang menyimpang ini adalah ula ta'ifatani bilhaq, adalah orang yang paling, kelompok yang paling mendekati kebenaran dari dua kelompok yang ada. Maka benar apa yang Nabi kabarkan, pada masa ada dua kelompok, kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya Ali, dan muncul dari keduanya yaitu dari kelompok Ali Mariqah, orang-orang Khawarij. Dan kita lihat siapa yang memerangi orang Khawarij di Nahrawan, jawabannya Ali. Maka Ali itu adalah kelompok yang paling mendekati kebenaran